Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadithu thani wal arba'un. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri. Wa fi lughah hijri. Wa ana haidun. Fayaqra'u al-Qur'ana. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallam bersandar di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid. Dan beliau membaca Al-Quran. Gharib al-hadis, kalimat asing yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Pertama kalimat, ittaka'a yattaki'u. Wa kana yattaki'u. Fi hijri. Kalimat ittaka'a. Mahmuzun. Mahmuz artinya berhamzah. Mahmuz artinya berhamzah. Ittaka'a. Sedangkan maknanya mala ala ahadi syiqqaih. Mungkin di sini enggak ada. Dalam syarah Ibnu Zamanain disebutkan mala ala ahadi syiqqaih. Syiqqaih adalah samping kanan atau samping kiri, maka dimutanakan dengan syiqqain. Syiqqain hanya saja karena dia mudhaf, maka nunnya hilang, jadi syiqqaihi. Mala ala ahad syiqqai. Dia miring ke salah satu sisinya. Saya praktekkan. Kalau sisi kanan berarti begini. Ini namanya etika. Kalau sisi kiri sebaliknya. Miring ke salah satu sisi badannya, itu dikatakan dengan bersandar atau ittaka'a yattaki'u. Maka saya terjemahkan tadi apa? Bersandar. Walaupun ke belakang bersandar juga, tetapi makna ittaka' lebih kepada ke kanan dan ke kiri. Bersandar ke kanannya atau bersandar ke kirinya. Nah, hanya saja di sini Rasulullah SAW bersandar, dan biasanya beliau bersandarnya dengan syiqqal ayman, dengan sisi yang kanan. Maka beliau bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hijri, yang saya terjemahkan pangkuan, bisa dibaca yajuz al-fatah wal-kasr. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah. Boleh dibaca hijri, boleh dibaca hajri. Wahuma lughatan. Dan itu dua dialek. Bisa dibaca hajri, bisa dibaca hijri. Ada dua lughah. Ada dua dialek dalam bahasa Arab. Maknanya sama. Yaitu pangkuan. Al-ma'na al-ijmali. Ada lagi kalimat yang perlu dijelaskan? Enam. Saya kira cukup. Atau kalau ada yang perlu dijelaskan lagi, kalimat haid. Apa itu haid? Hah? Wanita yang haid. Terjemahannya mudah dari kata haid. Tetapi permasalahannya bukan itu. Kenapa dia haid? Padahal perempuan. Harusnya kan haid lah. Ada sekat alik. Kalau perempuan kan harusnya dengan mu'annas. Dengan tak marbutah. Seperti darib kalau perempuan daribah. Fa'il kalau perempuan fa'ilah. Haid kalau perempuan haidah. Bagaimana jawabannya? Kenapa ini enggak ada tak marbutah? Nah, karena memang haid tidak terjadi pada laki-laki. Sehingga haid atau haidah sama saja. Tetap perempuan. Haidah perempuan. Kalau haid laki-laki, Siapa laki-laki yang haid? Haid tidak dialami oleh laki-laki. Sehingga haid dan ha'ilah tidak mengapa kedua-duanya. Bisa dibaca haid, boleh pula dengan ha'ilah, kama fi ihdar riwayah, sebagaimana dalam salah satu riwayat. Ada riwayat yang ha'ilah. Al-ma'na al-ijma'li, maknanya secara ringkas. Dan itu ada beberapa lafad-lafad yang seperti itu. Apa di antaranya? Hah? Junub, jayid, junub laki-laki perempuan sama. Hah? Ada lagi? Rih. Boleh dibaca asifah, boleh dibaca asif, dan itu dua-duanya ada dalam Quran. Ja'atha rihun asif. Tanpa tak marbutah. Tetapi di tempat lain, di ayat lain, ya, berjalan dengan rih asifatan. Asifatan. Tapi sama saja. Ya. Karena tetap saja yang namanya asifah itu rih. Tidak mungkin pada yang lain. Ya. Karena berhembus itu hanya angin. Ya. Enggak dikatakan tanah berhembus, tidak dikatakan batu berhembus, tidak dikatakan apapun kecuali ya angin berhembus. Ya. Sehingga dia asifah atau asif sama saja. Ya. Tetapi rih disebut dengan mu'annas sebagaimana dalam ayat tadi, ja'atha asifah. Ja'atha rihun asifun. Ja'atha rihun asif. Ja'atha mu'annas. Berarti rih mu'annas. Harusnya asifah. Kenapa asif? Sama dengan haid. Karena haid tidak terjadi kecuali pada perempuan. Demikian pula asif tidak terjadi kecuali pada rih yang mu'annas. Maka dia boleh kedua-duanya. Ala kulli hal. Hadhihi lughah. Ini hanya permasalahan bahasa. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Sangat-sangat ringkas. Hanya dua baris. Sependek hadisnya. Zakarat Aisyatu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fi hijriha wa hiya haidun mimma yadullu ala anna badan al-haid tahir lam yanjus bil haid. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersandar di pangkuan Aisyah. Padahal Aisyah dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Dan ini menunjukkan bahwa badannya wanita yang haid suci. Sudah dibahas kemarin bahwa yang najis hanya darah haid. Dan apa yang terkena dengan darah haid. Kalau terjaga darah haidnya tidak mengenai badannya, maka badannya tetap tahir. Apalagi sudah ya, setengah perjalanan, sudah sedikit keluarnya, ya, maka dia bisa dilindungi dengan berbagai macam pembalut-pembalut yang aman. Maka badannya seluruhnya tetap tahir, badannya perempuan. Kalau suaminya menyentuhnya tidak mengapa. Bahkan membaca Al-Quran dalam keadaan bersandar di pangkuan Aisyah Rasulullah SAW. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa badan perempuan tidak menjadi najis dengan haid. Lam yanjus bil haid. Ma yukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadis jawaz qira'atul Qur'an fi hijril haid. Bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersandar di istri yang dalam keadaan haid, tidak mengapa. Li'annaha tahiratul badan wasiyab. Karena dia suci badannya dan pakaiannya. Yang kedua, tahrim qira'atul Qur'an 'alal haid. dilarangnya, haramnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Akhdan min tawahum imtina'il qira' fi hijril haid. Diambil dari prasangka yang salah. Tawahum itu prasangka yang salah ya, waham. Diambil dari prasangka yang salah tentang tidak bolehnya membaca di pangkuan wanita yang haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Perhatikan, ikhwati fillah. Ikhwanil talaba rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini haramnya membaca Quran bagi wanita yang haid. Apakah ada di halaman hadis ini? Perempuan tidak boleh membaca Al-Quran, perempuan yang haid, wanita yang haid, tak ada. Lalu diambil dari mana? Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, diambil dari tawahum imtina'il qira'ah. Diambil dari prasangka yang salah, tidak bolehnya wanita, tidak bolehnya seorang membaca di pangkuan wanita yang haid. Diambil dari situ. Kok bisa? Bagaimana itu hubungannya? Hah? Tergambar hubungannya kenapa? Kalau kata Ibnu Daqiq Al-Aid, diambil dari prasangka yang salah, dikira bahwa tidur di pangkuan seorang yang haid, wanita yang haid, sudah tidak boleh lagi baca Quran. Boleh. Dari situ diambil berarti wanita yang haid tidak boleh baca Quran. Akhwanifidina azakumullah, penjelasannya begini. Mengapa Aisyah dalam hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersandar padaku dalam keadaan aku haid, dia baca Quran, tidak apa-apa. Sedang apa ini kira-kira? Sedang menerangkan bahwa prasangka kalian salah yang menyatakan bahwa seorang yang menyentuh orang haid tidak boleh baca Quran. Iya kan? Dibantah oleh Aisyah, tidak. Rasulullah SAW pernah bersandar padaku dalam keadaan aku haid dan beliau baca Quran. Tak apa-apa. Tapi prasangka orang tadi, kalau yang bersandar atau menyentuh wanita yang haid, tidak boleh baca Quran. Kenapa aku punya prasangka seperti itu? Karena wanita yang haid tidak boleh baca Quran. Gitu. Paham? Jadi, kalau saja wanita yang haid boleh baca Quran, mereka enggak mungkin salah paham. Bersandar pada orang yang haid juga enggak boleh baca Quran. Enggak mungkin ada kalimat begitu. Kenapa? Karena yang haidnya saja boleh baca Quran. Munculnya prasangka tadi, kalau menyentuh wanita yang haid enggak boleh baca Quran. Munculnya prasangka ini karena mereka sudah mengetahui perempuan yang haid tidak boleh baca Quran. Sehingga ketika ada yang menyentuh orang haid, awas. Menyentuh orang haid enggak boleh baca Quran. Karena wanita yang haidnya saja enggak boleh baca Quran. Artinya prasangka mereka yang salah itu munculnya dari pengetahuan mereka. Bahwa seorang wanita yang haid adalah seorang yang dalam keadaan tidak boleh sholat. Betul? Hah? Gak boleh sholat? Sholat ibadah, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh pula puasa. Para ulama menyatakan, mereka memahami bahwa baca Quran pun seperti sholat, ibadah. Tidak boleh juga. Baik, walaupun ini ada khilaf ya, ada perselisihan. Maka ketika mereka sudah mengetahui bahwa orang yang haid ini tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, enggak boleh baca Quran, maka mereka berpikir kalau yang menyentuh wanita yang haid juga sama. Jangan baca Quran di sana. Mereka kiaskan dalam pikiran mereka seperti tempat buang hajat. Kan kotor. Walaupun enggak ada najisnya, tetap tidak boleh baca Quran di kamar mandi. Walaupun sudah bersih disiram, tetap tidak boleh. Kenapa? Tempatnya kurang bagus. Nah, mereka mengira bahwa wanita yang haid juga begitu. Tempatnya kurang bagus. Kalau kamu baca Quran di situ, padahal di situ ada sesuatu yang najis, tidak boleh baca Quran. Maka dibantah oleh Aisyah. Tidak. Rasulullah SAW pernah bersandar di pangkuanku dalam keadaan beliau membaca Al-Quran. Baik. Ini dua faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Lubassam. Yang ketiga adalah faedah yang berkait dengan apa yang barusan kita sebutkan, bahwa Aisyah menerangkan apa yang terjadi pada dirinya dengan Rasulullah SAW. Dan ini juga faedah penting, walaupun lebih umum, tidak berkait dengan haid. Apa itu? Menyampaikan ilmu yang diketahui. Menyampaikan ilmu yang diketahui. Aisyah tahu, yang lain tidak tahu. Maka Aisyah menyampaikan, aku pernah begini, aku pernah begitu. Sebab masalah yang seperti ini, yang tahu hanya wanita-wanita yang haid, yang bersama Rasulullah SAW, yaitu para istri-istrinya. Sedangkan istri-istrinya tidak semuanya mengalami apa yang dialami oleh Aisyah. Maka Aisyah mendapatkan sesuatu pengetahuan yang orang lain tidak tahu. Maka dia terkena kewajiban untuk menyampaikan bahwa aku mengalami bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku dan beliau membaca Al-Quran. Dan ini disampaikan. Sehingga, apa faedah ketiga? Tabligh al-ilm. Menyampaikan ilmu yang sudah dia ketahui. Dan tentunya ini sebagai tambahan dari sekian banyak dalil. Apa dalil lainnya? Sangat banyak. Seperti kalimat balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Atau ucapan Nabi, falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Ila akhirih. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan ilmu, hendaklah dia menyampaikan. Tidak boleh menyembunyikannya. Radiyallahu ta'ala anha wa arda. Dan ini adalah keutamaan Aisyah. Faedah keberapa? Keempat. Fadilah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Banyak kejadian-kejadian Rasulullah SAW bersama Aisyah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat cinta pada Aisyah dan sangat dekat dengan Aisyah. Bahkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai? Padahal sahabat tadi bermaksud di kalangan laki-laki. Rasulullah langsung menjawab, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian beliau berkata, sahabat yang mulia tadi berkata, ya Rasulullah, aku maksudkan minar rijal. Yang aku maksud dari kalangan laki-laki. Qala abuha, kata Nabi, bapaknya. Berarti yang paling dicintai dari wanita adalah Aisyah, dan yang paling dicintai oleh beliau dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, bapaknya dan anaknya, dua-duanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat tadi masih belum puas, ya Rasulullah, kemudian siapa? Kemudian fulan. Kemudian siapa? Kemudian fulan. Disebutkan fulan-fulan, belum nyampe ke dia. Padahal beliau tanya karena melihat betapa cintanya Rasulullah SAW kepada dirinya. Maka beliau tanya, ya Rasulullah SAW, siapa yang paling kau cintai? Ingin mendapatkan kemuliaan, dicintai oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijawab Aisyah, kemudian dikatakan dari laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian fulan. Kemudian fulan, fulan, fulan. Dan diantaranya, Hibbu Rasulullah SAW. Ibni Hibbi Rasulullah SAW. Siapa itu? Kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Man? Usama? Ibn Zaid. Ibn Harithah. Jadi Ibn Harithah dan anaknya, dua-duanya kecintaan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan Hibbu Rasulullah SAW, Ibni Hibbi Rasulullah. Baik. Intaha, selesai hadis yang ringkas. Walhamdulillah Rabbil Alamin.